Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli liman wasita amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan masih poin yang ke-8, yakni naskhul qiyami laha, dihapusnya hukum berdiri untuk mayit. Kemarin sudah kita sebutkan sebuah hadis, idza ra'aitumul janazata, apabila kalian melihat jenazah, faqumu laha, maka berdirilah untuknya. Famanit taba'aha fala yajlis hatta tu doa. Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka jangan duduk hingga jenazah diletakkan. Wahuwa fi sahihain, hadis ini di dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya, min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya, wa akhraja Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nahwahu, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu semisal dengan tadi. Wakat warajat asadisu sahihatun fil qiyami lil janazati, dan sungguh datang hadis-hadis yang sahihah yang menerangkan disyariatkannya berdiri untuk jenazah, ya, berdiri untuk jenazah. Ida marat biman kana faidan, apabila jenazah itu lewat melewati orang yang sedang duduk, maka berdiri. Kahadis yang disebut seperti sebuah hadis, ida ra'aitumul janazata, apabila kalian melihat jenazah, faqumulaha, berdirilah untuknya. Hatta tahfal lafakum autu doa, hingga jenazah tersebut hilang meninggalkan kalian. Kalian duduk, ada jenazah lewat, berdiri hingga jenazah itu hilang lewat melewati kalian, atau hingga jenazah diletakkan. Wa huwa fi sahihain, ini juga di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ghairihima, dan yang selain keduanya, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ghairihi. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan yang selainnya. Kemudian, wa akhraja Muslimun rahimahullahu taala, Imam Muslim juga meriwayatkan min hadis Ali radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakni fil janazati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri yakni ketika ada jenazah. Summa qa'ada, kemudian beliau duduk. Kalau ini perbuatan. Adapun yang tadi perintah untuk berdiri. Kalau ini perbuatan Nabi sendiri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, min hadisihi, dari hadisnya beliau juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bil qiyami. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berdiri fil janazati, untuk jenazah. Ya, untuk jenazah. Summa jalasa ba'da dzalika. Kemudian duduk setelah itu. Wa amarona bil julus, kemudian beliau memerintahkan untuk duduk. Memerintahkan untuk duduk. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Bazzar min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lima Abu Dawud, lima Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bazzar rahimahumullahu ta'ala juga meriwayatkan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Yahudiyan qala, bahwasanya orang Yahudi mengatakan, lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu lil janazati, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk jenazah. Orang Yahudi mengatakan, hakada naf'alu, begitulah kami juga melakukan gitu. Kalau kalian berdiri ketika ada jenazah, kami pun juga melakukan, kata orang-orang Yahudi. Ya, kami pun juga melakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ijlisu wa khalifuhum, duduklah kalian, selisihilah Yahudi. Ya, selisihilah Yahudi. Wa fi isnadihi Bisar bin Abi Rafi' wa laisa bil qawi kama qala At-Tirmidzi. Tapi dalam riwayat ini, dalam sanadnya ada Bisar bin Abi Rafi', dan dia ini kata Imam At-Tirmidzi laisa bil qawi, bukan rawi yang kuat gitu. Lawannya kuat ya lemah, berarti rawi lemah gitu, bukan rawi yang kuat gitu. Laisa bil qawi. Akan tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi sahih Abi Dawud, dan juga di dalam Al-Ahkamul Janaiz gitu. Jadi dengan diteliti, dikaji, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasilkan kesimpulan bahwa hadis ini adalah hasan. Ya, di sini hasan. Walaupun dalam satu riwayat ada seorang rawi yang namanya Bisar bin Abi Rafi', yang dia itu bukan rawi yang kuat gitu. Waqal al-Bazzar, al-Bazzar rahimahullah mengatakan tafarrada bihi bisar, bahwa lin bisar ini bersendirian dalam keadaan beliau ini adalah lin, lembek ya, dalam hadis ya. Fa'afada mada karnahu, maka memberi faedah apa yang kita sebutkan. Annal qiyama lil janazati idamarat mansuhun, maka hadis ini memberi faedah apa yang kita sebutkan bahwasannya berdiri untuk jenazah, apabila jenazah itu lewat maka hukumnya mansuh ya, berdasarkan hadis yang hasan ini gitu. Jadi ada rawi yang lin, lembek, agak lembek gitu, bersendirian dalam meriwayatkan hadis gitu. Sebagaimana kalau ada orang membawa berita kepada kita, tapi orang itu ingatannya lemah gitu, ingatannya kurang begitu kuat, maka berita tersebut tidak kuat meyakinkan di dalam hati-hati kita gitu. Jadi pembawa beritanya ada lin, ada kelembean gitu. Namun disimpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini adalah hasan. Sedangkan hasan itu min kismis sahih, termasuk yakni hadis yang sahih yang boleh diamalkan. Ya, yang boleh diamalkan. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya bahwa berdiri ketika ada jenazah hukumnya mansuh. Berarti enggak berdiri enggak apa-apa. Enggak berdiri enggak apa-apa gitu. Wa amma qiyamul masi khalfaha hatta tu doa alal ardi famuh kamun lam yunsah. Adapun kata beliau, berdirinya orang yang berjalan di belakangnya, orang yang ngikut jenazah, hingga diletakkan ke bumi, ke tanah, maka muhkam, ini enggak dihapus. Ya, tidak lam yunsah, tidak dihapus. Adapun yang dihapus, ada mayit lewat, kita sedang duduk-duduk, ada mayit lewat, kita berdiri. Ya, memberi penghormatan kepada mayit gitu. Atau kita sedang duduk takziah itu, mayit diangkat, enggak harus berdiri gitu. Mayit diangkat berangkat, kita pulang misalnya. Ya, enggak harus berdiri gitu. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, bahwa jam'un minas salaf, sekelompok ulama salaf berpendapat, ila annal amra bil qiyami mansuhun bi hadisi Ali hada. Sekelompok ulama salaf mengatakan bahwasanya perintah untuk berdiri untuk mayit adalah mansuh, dihapus dengan hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu ini gitu. Dengan demikian selesai poin yang ke-8. Dengan demikian pula selesai pula yakni pengangkatan jenazah, pembahasan pengangkatan jenazah. Berpindah ke faslun, fasal. Faslu dafnil mayyiti, fasal penguburan mayit. Ini pasal tentang penguburan mayit. Matannya Kata Imam Muhammad bin Ali As-Saukani rahimahullah ta'ala, wa yajibu dafnul mayyiti, hukumnya wajib mengubur mayit. Fi hufratin, yakni di dalam lubang, di dalam lubang. Tolong mas, matikan kipas. Tamna uhu, yang menghalangi, minasiba, dari binatang buas, sehingga kedalamannya itu seukuran yang binatang buas tidak mampu menggalinya gitu, dirasa aman dari binatang buas. Wala ba'sa bidarhi, dan tidak mengapa dikubur dengan cara darhin, yakni lubang ke bawah. Ya, lubang ke bawah. Darhin itu diberi lubang kok, tapi ke bawah. Ya, jadi lubangnya ke bawah. Jadi sudah gali lubang gitu, ada lubang kecil yang hanya pas untuk mayit, itu arahnya ke bawah, ini namanya darhin. Walahdi, dan boleh juga dengan lahat, yaitu lubang tapi ke barat. Jadi ngesong ke barat gitu. Jadi lubangnya itu ke barat gitu. Kalau darhin ke bawah, ngesong ke bawah. Kalau lahat ngesong ke barat gitu. Yani walah du aula, dan lahat ini lebih utama. Jadi ngesong ke barat ini lebih bagus ketimbang ngesong ke bawah gitu. Cuma enggak semua tanah bisa, kadang jungkruk gitu. Jadi kalau ngesong ke barat itu jungkruk gitu, ambrol gitu. Kemudian wa yudkhalu mayitu min mu'akhkharil qabri, mayit dimasukkan dari belakang kubur. Belakang kubur dari selatan, dari kaki kubur. Jadi mayit dari selatan ke utara gitu, pas di atas kubur dimasukkan gitu. Seperti itu. Adapun kekuburan sekarang sulit ya, karena kuburannya kadang sosang sarik ya, acak-acakan, gak teratur rapi, sehingga sulit gitu. Wa yudau ala janbihi al-aiman, kemudian mayit diletakkan di sisinya yang kanan. Jadi tangan kanan ini bagian bawah. Mustaqbilan, yakni menghadap ke kiblat. Itu, menghadap ke kiblat. Wa yustahabbu, dan disunahkan, khaswut turabi min kulli man hadarahu salasa khasyatin, dan disunahkan untuk melempar tanah dari tiap-tiap orang yang hadir 3 kali lemparan, jadi 3 genggaman gitu. Jadi melempar, setelah selesai dikubur gitu, ngambil tanah dibiurkan gitu ke kuburan 3 kali. Wala yurfa'ul qabru ziyadata ala sibrin, dan tidak ditinggikan kuburan itu lebih dari 1 jengkal. 1 jengkal itu ukuran kaki ya. Jadi tingginya segini, 1 jengkal, 1 telapak kaki, ya kurang lebih segini, 20 cm kah atau 25 cm kurang lebih, 1 jengkal. Jadi kuburan enggak boleh lebih dari 1 jengkal. Wa ziyaratu lil mauta masru'atun, dan ziarah mengunjungi, berkunjung kepada orang yang sudah mati itu disyariatkan ya. Seringnya ahlus sunnah itu dituduh mengharamkan ziarah kubur gitu. Padahal ahlus sunnah berkata ziarah kubur itu disyariatkan gitu. Cuma ziarah kuburnya sesuai sunnah gitu. Yang dilarang itu kalau ziarah kuburnya menyelisihi sunnah gitu. Seperti itu. Ziarah kubur disyariatkan. Caranya gimana? Wa yaqifu az-zairu mustaqbilan lil qiblati. Jadi ziarah kubur itu caranya berdiri menghadap ke kiblat. Jadi datang ke kuburan, sesudah sampai di kuburan berdiri menghadap kiblat. Adapun sebelum masuk kuburan ada doanya, doa masuk kuburan. Kemudian datang ke kuburan berdiri menghadap kiblat gitu. Kemudian berdoa, berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang diziarahi gitu. Dimintakan ampunan ya. Dimintakan agar dapat nikmat kubur. Ya, dimintakan agar kelak masuk surga atau jannah gitu. Seperti itu. Kemudian rinciannya nanti, ini baru matannya. Wa yahrumu ittikhadul kuburi masajida, dan hukumnya haram menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan dibangun masjid ya, dengan berbagai maknanya. Masjid untuk ngubur orang masuk dilarang. Kuburan penuh, sudah enggak terpakai, sudah enggak muat, dihancurkan bangun masjid termasuk gitu. Seperti itu. Karena ini adalah budayanya Nasara. Kisah yang terkenal. Siapa yang kuburannya dibangun masjid? Kisah orang terdahulu. Kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Yang nulis kisahnya siapa? Orang mati, orang soleh mati, kemudian di atasnya dibangun masjid. Bukan masjid, tempat ibadah. Bisa terkenal Ashabul Kahfi. Ya, orang yang meninggal di dalam gua gitu, yang sempat tidur 300-an tahun kemudian bangun ya. Setelah itu orang-orang Nasara dari kerajaan memuliakan mereka yang dulu dikejar-kejar mau dibunuh. Setelah tertidur 300-an tahun, bangun rajanya ganti bagus gitu. Rajanya ganti agamis gitu. Nah, ternyata setelah dilihat di dalam gua itu mereka sudah mati semua. Mereka sudah mati semua, akhirnya sama rajanya diperintahkan untuk di atas gua tersebut dibangun sebuah tempat ibadah gitu. Nasara, raja Nasara waktu itu Nasrani. Seperti itu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mati, sebelum meninggal dunia, melaknat perbuatan mereka. Ini menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Gitu. Maka hukumnya haram. Kemudian wa zahrafatuha. Dan hukumnya haram menghias kuburan. Dihias-hias. Dikasih keramik. Dikasih hiasan gitu. Dicat. Ya gitu. Wa tasri juha, dan diharamkan memberi pelita, ya, memberi lampu, ya, memberi lampu. Lampu kebutuhan orang hidup, yang butuh penerangan itu orang hidup, orang mati enggak butuh gitu. Kasih lampu haram. Wal qu'udu 'alaiha, dan duduk di atasnya. Duduk di atasnya. Dilarang duduk di atasnya. Larangan berikutnya wasabul amwati. Mencela orang yang sudah mati. Dilarang mencela orang yang sudah mati. Kemudian wa ta'ziyatu masru'atun, dan ta'ziyah itu disyariatkan, yakni menghibur keluarga mayit, ya, menghibur keluarga si mayit disyariatkan ta'ziyah, bahasa kita layat gitu. Ini memberi nasihat sabar, ya, kemudian menemani, ya, dengan adanya teman pada datang kan terhibur ringan musibahnya gitu. Wa kadzalika ihba'ut ta'ami li ahlil mayyit, dan demikian pula memberi hadiah makanan kepada keluarga mayyit. Disyariatkan. Jadi para tetangga gitu memberi hadiah makanan kepada keluarga mayit gitu. Yang namanya keluarganya meninggal ya sibuk kan gitu. Sehingga enggak mungkin ya anggota keluarganya meninggal, dia sempat masak, sempat ini, sempat bikin makanan, sehingga membutuhkan pemberian hadiah dari tetangganya gitu. Seperti itu. Ini matan dari fasal penguburan mayit. Kita lihat satu persatu. Beliau Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjadikan penguburan mayit ini menjadi 14 poin pembahasan. Yang pertama, syarahnya masru'iyatu dafnil mayit, disyariatkannya mengubur mayit, ya, dikubur. Aku katakan, kata beliau rahimahullah, Amma muwaratu jaifatul mayyit, adapun memendam gitu, mengubur, yakni mayit, bangkai mayit gitu, fi qabrin, di pekuburan, bihaisu latan bisuhu asiba, yakni supaya tidak digali atau dimakan oleh binatang buas, ya, dipangan macan gitu atau anjing itu yang selainnya gitu. Wala yukhrijuhu asuyul, dan supaya tidak dikeluarkan oleh suyul, yakni aliran air. Jadi dikubur dalam biar enggak dikeluarkan oleh aliran air. Kalau nguburnya cuma sedikit, enggak dalam gitu, kena aliran air, tanahnya hanyut, mayitnya kelihatan gitu. Gitu, supaya enggak gitu gitu. Al-muqtadatu, yakni aliran air yang terus menerus, yang biasa kalau hujan hanyut tanahnya gitu. Maka yang seperti itu fala khilafa fi dzalik, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Enggak ada yang berpendapat para ulama mayit itu enggak dikubur, dibakar aja gitu. Dibakar kemudian abunya dibuang ke laut atau ke sungai, enggak ada yang ulama berpendapat seperti itu. Jadi sepakat. Wa huwa sabitun fi syari'ati subutan daruriyan. Dan hal ini sabit, ada, datang di dalam syariat kita dengan subutan darurian, dengan kepastian yang sifatnya daruri. Daruri itu enggak butuh diteliti. Sebagaimana sekarang malam, apa buktinya kalau sekarang malam enggak perlu? Apa dalilnya kalau sekarang malam enggak perlu? Ya. Api itu panas, apa buktinya kalau api itu panas? Enggak perlu dibuktikan. Maka orang mati dikubur itu enggak perlu diteliti, enggak perlu dibahas terlalu dalam, sudah jelas gitu. Dari manusia pertama mati ya dikubur gitu. Sebagaimana api itu darurian, sesuatu yang semua orang tahu, enggak perlu bukti gitu. Apa buktinya api itu panas? Enggak perlu gitu. Apa buktinya sekarang ini malam? Enggak perlu, semua orang tahu gitu. Itu namanya darurian. Enggak butuh dibahas terlalu, enggak perlu diteliti gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihfiru wa a'miku wa ahsinu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Galilah oleh kalian. Wa'amiku, galilah yang dalam, ya. Perdalam kalian gali kubur. Wa'asinu, dan perbagus." Jadi gali kubur itu dibikin rapi, ya, dibikin rapi, lurus, bagus, pojoknya bagus gitu. Nabi memerintahkan untuk seperti itu. Perdalam dan perbagus gitu. Jadi enggak seperti gali mau ngubur ayam, cuma di ayam mati kemudian dicangkul-cangkul gitu, ayam dimasukkan dikubur gitu, enggak. Tapi Nabi memerintahkan untuk supaya dalam dan bagus gitu. Jadi dirapikan. Ya, galiannya itu di dirapikan, enggak sembarangan. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu. Dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala gitu. Itu dalil pensyariatan, yakni pengkuburan. Poin kedua, yakni la ba'sa bidarhi walahdu aula, dan enggak mengapa dengan cara darhi adapun dengan cara lahat, ya istilahnya liang lahat, maka lebih utama, ya lebih utama. Ya, seperti itu. Kalau zaman dulu, ya sebelum banyak taklim, agama belum begitu tersebar, ya masih banyak yang dengan cara dimasukkan peti. Jadi mayat itu dimasukkan peti, peti ditaruh di tengah-tengah lubang. Jadi lubangnya ya cuma gini tak, lurus gitu, bawahnya lurus. Jadi peti ditaruh lubang gitu, sak peti-peti ini kemudian diuruk pakai tanah, cuma gitu tak. Ya. Dan itu masih 1-2 di kampung-kampung, masih 1-2 berjalan seperti itu. Ya. Adapun alhamdulillah sudah dengan banyaknya kajian, banyaknya taklim, ya, masyarakat mulai satu persatu menggunakan sistem ini. Jadi mayit dimasukkan ke lubang kecil tersebut, kemudian ditutup pakai kayu. Kalau dulu pakai labin, ini pakai batu bata, ya, pakai batu bata. Adapun yang sekarang yang mudah carinya itu papan, gitu ya, blabak gitu. Alhamdulillah seperti itu, sehingga enggak harus membeli peti karena petinya itu mahal gitu. Akhirnya hanya dirusak gitu. Jadi dengan tanpa peti lebih hemat dan lebih sesuai sunnah, ya lebih sesuai sunnah gitu. Adapun kalimat-kalimat dari Al-Imam As-Syaukani tentang masalah ini, insyaallah kita baca di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.